وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab baru dalam kitab ini, yaitu babu zuhud wal wara', bab tentang masalah zuhud dan wara'. Zuhud atau mana zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Ini makna zuhud. Adapun makna wara', kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan hati-hati, ya, adalah tarku ma yadurruhu fil akhirah, meninggalkan perkara yang bisa memudaratkan akhirat. Dari dua pengertian ini, na'am, maka zuhud itu lebih afdol, lebih utama. Karena dia meninggalkan suatu perkara atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada akhirat. Ada suatu perkara yang bermanfaat bagi dunia, tetapi ketika tidak bermanfaat bagi akhirat dia, maka orang yang meninggalkan perkara tersebut dikatakan telah melakukan suatu kezuhudan. Adapun al-wara', dia hanya meninggalkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan, bisa membahayakan perkara akhiratnya. Ketika dia mendapatkan suatu perkara dunia, tidak bermanfaat bagi akhirat dia, tetapi juga tidak membahayakan akhirat dia, dia masih melakukannya. Nah, kedua sifat tersebut tentu sifat yang baik, ya. Adapun dari sisi keutamaan, jelas lebih utama sifat zuhud. Kita baca hadis yang pertama. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ar-ra'i yar'a hawla al-hima yusiku an yaqa fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mubghah idza suluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambil beliau mengisyaratkan atau meletakkan jarinya di telinganya. Begini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya al-halal bayyin, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Perkara yang hukumnya halal itu jelas. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Tetapi di antara keduanya, perkara yang halal dan yang haram, ada perkara yang mushtabihat, perkara yang samar hukumnya. Apakah ini halal? Apakah ini haram? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukum perkara mushtabihat tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menjauhi perkara asyubhat, perkara yang samar-samar, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan harga diri dia. Dan barang siapa yang terjatuh melakukan perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar hukumnya belum jelas, waqa'a fil haram, muku sungguh maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Qara'iyara haulal hima. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'iyara haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, tanah yang tidak boleh seseorang menggembalakan ternaknya di tanah tersebut. Beliau menggambarkan qara'iyara haulal hima, orang yang melakukan syubhat adalah seperti orang yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Yusiku ayyaqa fihi, dikhawatirkan gembalaannya itu akan masuk daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki hima, memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, adapun daerah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkannya, yang seseorang tidak boleh memasuki perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan tahuilah bahwasanya pada tubuh seseorang ini ada segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika baik segumpal daging ini maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika rusak atau jelek segumpal daging tersebut maka seluruh jasad, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalbu. Apa kalau berarti kan jantung? Kenapa anak katakan tidak hati? Dalam bahasa Arab al-qalbu diartikan jantung, sebagaimana bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau jantung dalam bahasa Inggris artinya apa? Heart kan. Kalau diartikan hati, hati itu dalam bahasa Arab, hati liver itu kabid bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya liver, hati. Kalau orang Inggris bilang sakit hati, mereka bilangnya apa? Unbreak my heart kan, sakit jantung gitu. Jadi bukan sakit hati itu livernya yang sakit, bukan, tapi jantung yang sakit. Dalam masalah ini orang Arab sama orang Inggris memiliki kesamaan. Hanya saja orang Indonesia ketika menerjemahkan enggak tahu kenapa ketika qalbun diartikan hati, ketika heart diartikan hati juga. Padahal dua-duanya diartikan jantung. Jantung di sini tempat berputarnya darah, tempat dipompanya darah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi perkara yang halal dan yang haram menjadi dua. Qismun bayyinun zahirun la yakhfa ala ahadin. Satu jenis perkara yang jelas, nampak, tidak ada yang tersembunyi bagi seorang pun. Ini halal, ini haram. Sudah jelas, tidak ada yang susah. Daging babi, haram. Nasi, halal. Jelas, gak ada yang syubhat. Jangan-jangan nasi ini haram. Gak ada. Seorang pun dari kaum muslimin, insya Allah, perkaranya jelas. Ada perkara yang memang jelas, baik perkara yang halal ataupun yang haram. Ini satu jenis. Wa qismun mustabih, dan satu jenis perkara yang samar-samar. Ya. Apakah ini halal atau ini haram? Masih ragu-ragu, masih samar-samar. Keharaman atau kehalalannya. ragu-ragu ini atau samar ini, imma ayyakuna fid dalil aw fil istidlal aw fi madlul. Samarnya bisa dari sisi dalilnya. Misalkan suatu perkara, nanti di sini insyaallah dicontohkan, ada suatu hal makanan atau minuman, apa ini hukumnya? Aduh, ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Masalah dalilnya enggak jelas. Ima dalilnya enggak jelas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, ima mungkin dalilnya ada tapi misalkan hadis kesahihan atau kedhaifannya tidak jelas. Bisa jadi yang tersamar itu dalilnya. Atau al-istidlal, dalilnya jelas. Cuma istidlalnya, cara berdalilnya, cara menggunakan dalil itu dia belum paham. Atau al-madlul, peruntukan dalil ini, dalilnya ada, cara istidlalnya benar, cuma tepat enggak nih dalil ini buat perkara ini. Ini yang samar itu bisa terjadi pada tiga hal. Wa amal bayinun fabayinun famasalan hilu tobi toyibat bayinun tahrimul khabais bayinun. Adapun perkara yang jelas kehalalannya, seperti perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, secara syariat ataupun secara tabi'iyah, ini jelas. Adapun yang jelas sih dari sisi keharamannya, seperti maitah, bangkai, ini jelas keharamannya. Babi, ini pun jelas keharamannya. Zina, ini pun jelas keharamannya. Dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Dan di antara perkara yang jelas kehalalannya dan jelas keharamannya ada perkara yang mustabihat, yang samar, "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui hukumnya secara jelas. Artinya apa? Banyak juga orang yang mengetahui hukumnya. Bukan berarti perkara yang syubhat itu tidak ada yang mengetahui hukumnya secara jelas. Ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Tidak mengetahui perkara tersebut banyak dari manusia. Artinya apa? Sebagian manusia lagi banyak yang mengetahuinya. Manalladzi la ya'lamuhunna? Siapa yang mengetahuinya? Yang mengetahuinya tentu ahlul ilmi ar-rasikhuna bi ilmihi, ya. Orang-orang yang berilmu, ya, dari kalangan para ulama yang mereka kokoh dengan keilmuannya. Jelas mereka mengetahui, ya. Banyak mengetahui perkara-perkara tersebut. Naam. Mengetahui bagaimana cara berdalil, mengetahui suatu dalil, mengetahui bagaimana cara menggunakan dalil, dan mengetahui apakah dalil tersebut tepat diletakkan pada suatu keadaan. Banyak para ulama yang mengetahui masalah ini. Adapun sebagian manusia mungkin seperti kita, orang-orang awam yang tidak belajar agama, banyak dari mereka yang tidak mengetahui suatu perkara. Kita contohkan di sini. Misalkan idza qalatu ala khamr bi syarabin halal. Jika khamr, ya, minuman keras bercampur dengan minuman yang halal. Enggak tahu gimana tiba-tiba kita ketahui itu air misalkan. Ya, air di galon. Masukkan setetes. Khamr, kok bisa? Ya enggak tahulah, tiba-tiba kemasukan aja. Sengaja misalkan. Ya. Bagaimana hukumnya ini? Apakah air tersebut haram diminum? Apakah halal diminum? untuk mengetahui masalah ini harus mencari dalilnya, cari dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Kemudian ketemulah suatu hadis, yaitu ma'askaru kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang sedikitnya, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Apa yang kalau diminum secara banyak ini memabukkan, maka mengkonsumsinya atau meminumnya walaupun sedikit pun haram. Ketemu dalilnya. Ketemu dalilnya. Oh, dalilnya sudah dapat. Ini. Nah, sekarang bagaimana cara istidlalnya? Jadi, kalau ada air, misalkan satu drum, air sirup misalkan buat kerja bakti, enggak sengaja. Kecipratan, setetes. Khamr. Jadi apa? Itu haram. Dalilnya ya tadi, ma'askaru kasiruhu qalilun, lan kasiruhu faqalilhu haramun. Apa yang banyaknya membuat seseorang mabuk ketika meminumnya, maka yang sedikitnya pun haram. Dalilnya tadi yang ini. Maka dikatakan bahwasanya dia telah salah beristidlal. Istidlal seperti ini tidak tepat, kata para ulama. Nah, walaupun dalilnya jelas, sahih sharih. Kenapa? Haula istabah alaihim al-amru fa dhannu anna al-ma'na qawlahu sallallahu alaihi wasallam ma askaru kathiruhu fa qalilhu haram dhannu anna ma'nahu ma kana fihi syai'un qalilun min al-muskir fa huwa haramun wa laysa kadzalik. Mereka menyangka hadis tersebut bahwasanya maknanya adalah sesuatu yang sedikit dari makanan atau minuman yang mengharamkan, yang haram, bukan mengharamkan, yang haram, ketika bercampur dengan minuman atau makanan yang banyak, yang sedikit ini membuat yang banyak menjadi haram. Mereka menyangka seperti itu. Maka yang seperti ini salah. Berdalil seperti ini salah. Li'anna makna hadis, karena makna hadis adalah anna hadha syarab law aktsarta minhu lahasala al-iskar. Karena makna hadis ini adalah jika minuman tersebut kalau engkau meminumnya secara banyak niscaya akan membuat mabuk. Maka kalau meminumnya sedikit ini pun haram. Contoh ini misalkan, jangan inilah. Ada minuman, apa minuman keras, Bintang atau apa. Ini minuman ini kalau diminum satu botol atau setengah botol atau lima botol mabok sudah. Saya enggak minum satu botol kok. Saya minum segini nih buat jamu tadi ya. Apakah haram minum setetes atau dua tetes? Dua tetes mabok enggak? Enggak, jangankan dua tetes. Mungkin satu sendok enggak mabok. Mungkin gitu. Yang seperti ini haram. Kenapa? Karena minuman yang memabukkan, kalau diminum banyak, maka meminumnya sedikit pun ini haram. Adapun kasus tadi adalah minuman yang banyak, ember besar, kemudian dia tercampur padanya setetes minuman haram. Maka yang seperti ini minuman tadi hukumnya adalah tetap halal. Kok halal? Ya, karena minuman tersebut tidak berubah dengan sebab adanya status homer tersebut. Sama apa beda dengan yang tadi? Beda. Kalau yang tadi itu khamr satu botol misalkan, dia minum cuma sedikit, sudah. Kalau yang kedua ada air banyak, kemudian tertetesi misalkan karena khamr, seperti itu. Kita bedakan dengan hukum, berarti betul boleh ya, ada air untuk satu galon kita tetesi khamr. Lain lagi hukumnya, hukum memasukkan minuman haram ke minuman yang halal lain. Kita sedang berbicara apa hukum satu minuman yang banyak kemudian tertetesi atau tercampuri sedikit minuman yang mengharamkan, maka hukumnya halal tidak haram. Ini sebagaimana ketika air yang banyak terkena najis, contoh air sumur, ya air sumur banyak, tiba-tiba ada najis yang masuk kepadanya, apakah kemudian air tersebut menjadi najis? Dilihat. Kalau kemudian membuat berubah warna, bau dan rasanya, misalkan ada kolam besar, kolam renang misalkan, tiba-tiba ada orang anak kecil renang, kencing di sana, di kolam renang tersebut, apakah air di kolam renang itu najis atau tidak? Dalam ilmu fikih disebutkan, dilihat, kalau najis tersebut merubah rasa, wah rasanya rasa air kencing nih, atau rasanya enggak air kencing, cuma baunya air kolam tersebut yang dibawa pesing misalkan, maka berubah menjadi najis. Tetapi ketika najis tersebut tidak mempengaruhi baik rasa, warna atau baunya, karena saking banyaknya air yang suci tersebut, maka tidak mempengaruhi, tetap dalam keadaan kesuciannya. Ini, oh berarti nggak apa-apa. Misalkan ada kolam besar, ada orang misalnya kecipratan air kencing sedikit, tetap suci selama tidak berubah. Berarti boleh kita nyicip air kencing? Ya haram. Berbeda kan hukumnya. Ini ada sesuatu yang najis, cicip misalkan, atau dioleskan ke, bukan cicip, masa dicicip, dioleskan ke tubuh kita, tidak boleh ini, najis dia, walaupun sedikit. Berbeda ketika bisa tercampur dengan suatu benda yang banyak yang tidak berpengaruh perkara yang najis tersebut. Ini sama dengan hukum tadi, bahwasanya minuman yang banyak ketika tercampur misalkan tanpa sengaja itu gimana, maka dilihat ketika tidak berpengaruh minuman tersebut ada najis apa minuman haram tersebut, maka tidak menjadikan haram, seperti itu, karena memang tidak berpengaruh sedikit sekali. Nah, seperti itu, maka berdalil dengan hadis tadi, ma'askaru katsiruhu faqalilu haram, tidak tepat untuk menghukumi minuman yang banyak yang terkena sedikit minuman yang memabukkan kemudian hukumi haram, tidak tepat karena cara beristidlalnya salah, cara beristidlalnya tidak tepat. Demikian juga dicontohkan perkara yang mustabihat, yang samar. Tadi kita telah ketemukan dalilnya, kemudian ternyata cara istidlalnya salah. Kemudian dicontohkan juga di sini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung asnam. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jual beli khamr, haram jual beli khamr, jual beli bangkai, hati-hati nih, biasanya pemilik peternakan kadang kalau misalkan ada pembeli, misalkan ayam sayur kayak itu, beli misalkan, ternyata mati. Beli misalkan 50 ekor. Ternyata ada yang mati 2. Dia boleh dibalikan dengan harga setengah. Ini tidak boleh karena ini sama dengan jual beli bangkai. Ya. Nanti balikin lagi tapi harganya dipotong setengah. Artinya dijual lagi kepada misalkan peternaknya. Tapi harganya yang dulu misalkan dia 1 kilo harganya 20 ribu. Sekarang saya beli harganya cuma 10 ribu. Biar ruginya dibagi 2 katanya. Ini tidak boleh, haram. Karena termasuk apa? Jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli babi dan patung. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah fa innahu tutsla biha as-sufun wa tudhinu biha al-junud wa istasbihu biha an-nas. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu sungguhnya lemaknya bangkai itu digunakan untuk melumuri perahu? Allah alam suhab, supaya apa? Jadi bangkai lemaknya digunakan untuk melumuri perahu pada zaman dahulu. Dan juga untuk melumuri kulit, mungkin supaya enggak kaku. Dan untuk bahan bakar lampu. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la huwa haram. Tidak, dia haram. Yang jadi masalah, sekarang syubhat atau kesamaran dalam cara menerapkan dalil tersebut. La huwa haram. Tidak, huwa domir, kalau orang belajar bahasa Arab, dia haram. Kembalinya kemana? Apakah kembalinya kepada menggunakan lemak bangkai, memanfaatkan lemak bangkai, atau kembali kepada jual beli bangkai, kemudian babi, kemudian berhala atau patung? Kemana kembalinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la huwa haram, tidak, dia haram. Kalau domir ini, huwa ini, kembalinya kepada intifa, memanfaatkan minyak bangkai tersebut, maka memanfaatkan menggunakan minyak yang berasal dari bangkai hewan itu haram hukumnya. Tidak boleh kita misalkan membuat api atau lilin dengan menggunakan minyak dari bangkai. Tidak boleh. Kalau kembalinya domir tersebut kepada intifa' atau memanfaatkan sesuatu dari bangkai. Tetapi yang benar dalam hadis ini adalah domir kata ganti tersebut kembalinya kepada al-bai', jual beli. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara tentang jual beli yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Beliau mengatakan innallaha harama bai'al khamri, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Maka dari sini cara beristidlal atau al-madlul menerapkan dalil tadi dengan mengatakan bahwasanya memanfaatkan minyak atau lemak bangkai adalah haram, cara pendalilan yang tidak tepat, keliru. Karena hadis ini berbicara tentang hukum jual beli yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tentang memanfaatkan bangkai. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya hewan yang telah menjadi bangkai masih boleh dimanfaatkan kulitnya idza uhiba, kalau disamak. Kalau kita misalkan punya kambing atau punya sapi mati, belum sempat sembelih karena sakit misalkan, mati kulitnya boleh diini enggak ya? Kita katakan boleh ya. boleh dimanfaatkan kulitnya idza uhiba, kalau dia itu telah disamak. Lumayan harga kulit sapi mahal, yang besar bisa sampai 500 ribu, 300 ribu, boleh dimanfaatkan dengan syarat harus disamak. Faqad tahur, kata Rasulullah SAW, idza uhiba al maita faqad tahur, jika telah disamak kulit bangkai maka dia telah suci, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana syubhat atau kesamaran dalam menerapkan suatu dalil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Apakah maknanya perkara syubhat itu adalah perkara yang haram? Kalau kita lihat secara zahir hadis, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh memasuki perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Walaisal makna, bukan itu maknanya. Walakin al mustashbihat la syakka an al wara tarkuha amal nujumu fala yalzam illa makana yaqinan idzan man waqa fi syubhat aw syakka ayqa fil haram. Bukan berarti maknanya orang yang terjatuh kepada perkara yang syubhat otomatis seperti pasti dia terjatuh pada yang haram, tidak maknanya. Tetapi orang yang melakukan perkara-perkara yang syubhat dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Kenapa? Karena hukum suatu perkara itu halal dan haram dan syubhat, enggak jelas. Kalau seseorang melakukan atau meninggalkan perkara syubhat, otomatis dia telah meninggalkan perkara yang memungkinkan dia masuk kepada perkara yang haram. Ya. Tetapi ketika dia melakukan perkara yang syubhat, masih ada satu lagi kemungkinan. Bisa jadi hal tersebut adalah hal yang haram. Maka meninggalkan syubhat adalah aula, lebih utama. Menjaga dia terjerumus kepada perkara yang haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan karu'iyara hawlal hima, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya hawlal hima, di sekitar hima. Hima adalah suatu tanah yang sengaja dibuat oleh negara, pemerintah, ya, sengaja dibiarkan tumbuh rerumputan, pohon, dan tidak boleh ada hewan yang memasukinya. Untuk apa? Ya dengan tujuan supaya hijau dan sebagainya. Ini kalau di Arab, ya. Ada tanah khusus. Ternak tidak boleh melewatinya. Orang yang melakukan syubhat, kata Rasulullah, karu'iyar ahwalal hima, seperti seseorang yang menggembalakan ternaknya di dekat daerah larangan. Bayangkan, ternaknya sedang makan daerah yang tandus, rumputnya pada kering-kering. Sedangkan hima tersebut, daerah larangan tersebut, karena enggak, memang tidak pernah dimakan rumputnya, terlihat hijau-hijau. Kira-kira gembalaannya gimana? Ada kemungkinan masuk ke daerah larangan tidak? Ada sekali. Bahkan bisa jadi kemungkinan besar. Gembalanya kambing, sapi, atau untanya enggak sabar masuk ke daerah tersebut karena lihat rumputnya yang masya Allah montok-montok, hijau-hijau. Ini. Maka orang yang melakukan syubhat seperti itu, seperti seorang gembala yang dia menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan yang hijau tersebut. Ala wa inna likulli malakin atau malikin hima, ketahuilah sungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ya. Artinya ini kebanyakan raja mungkin di pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para raja itu membuat daerah-daerah tertentu yang dibiarkan hijau, ya, yang tidak boleh hewan atau gembala-gembala masuk dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ketahuilah sungguhnya himallah, daerah larangan Allah adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan yang seseorang tidak boleh memasukinya. Dan hima, hima Allah, daerah yang Allah Subhanahu wa taala larang manusia untuk masukinya, itu perkara-perkara yang haram, tad'u an-nufus ilaiha. Biasanya disenangi oleh jiwa. Senang, bikin kagum, bikin penasaran jiwa. Qar'iyar ahwalal hima. Seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Kayaknya ini ke sana. Contoh lihat orang berjudi. Kita kerja sebulan, dua bulan, belum tentu bisa beli mobil. Jangan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun juga belum tentu. Tiba-tiba ini orang semalam bisa dapat uang sampai 1 miliar. Sang togel misalkan. Padahal judi adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jiwa ini pengen ngikutin. Pengen memasukinya. Kenapa? Saya 10 tahun kerja, motor aja masih nyicil misalkan. Ini semalam bisa dapat ini. Seperti itu. Daerah-daerah atau perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan biasanya menarik jiwa ini untuk memasukinya. Maka hendaknya kita mengetahui atau hati-hati dalam perkara ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Dan jika daging ini rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ala wahiya al-qalbu. Daging itu adalah al-qalbu. Hati sudahlah. Ana juga ikut-ikutan nanti ini hati. Tapi maksudnya jantung. Jantung maksudnya ini, bukan hati. Nah, kita menerjemahnya seperti ini. Yang benar adalah jantung. Kemudian pada hadis yang kita sebutkan sebut adalah ada beberapa faedah. Di antaranya adalah perintah untuk bersikap warok, hati-hati. Karena sungguhnya barang siapa yang dia hati-hati atau menjauhkan diri dari perkara yang subhat, faqad istabra ali dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan harga diri dia. Agamanya akan selamat dengan dia tidak melakukan perkara yang haram, dan harga dirinya akan selamat. Kenapa? Karena seorang yang terjatuh pada perkara yang haram akan jatuh harga dirinya. Diomongin orang, digibahin orang, direndahkan orang dan sebagainya. Kemudian bahwasannya faedah hadis ini adalah anna nasa yakhtalifuna fil ilmi, bahwasanya manusia berbeda-beda dalam masalah ilmu. Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Artinya apa? Sebagiannya lagi manusia mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang syubhat, tapi sebagian manusia banyak yang mengetahuinya. Nah, karena waktunya sudah masuk waktu isya, insya Allah kita akan lanjutkan masih pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.